kita pasti. Andai kata ada harapan untukku, berikan ku tanda agar jalanku lebih berarti. Kau ku cinta dari seluruh ragaku, melebihi segala di dunia ini. Namun harapan masih tinggal, harapan dilema menanti lebih menyiksa dari segala. Sesuai